Jogja saya punya teman yang saya memanggilnya profesor. Dia adalah gurunya semua maling di Jogja. Dia alumnus 9 lembaga pemasyarakatan dan alumnus Nusa Kambangan 16 tahun. Saya memanggilnya Profesor Gemblek dan saya mengangkat dia ke atas panggung. Saya suruh dia kasih pengajian. Saya suruh semua orang mengapresiasi dia. Dan dia berkata terus terang, dia bercerita semua riwayat kriminalitasnya. Dia kasih statistik berapa motor yang dia pernah curi, berapa ratus motor, berapa ratus mobil, berapa puluh brankas, berapa kali dia dikejar polisi, berapa kali dia tertangkap, apa suka dukanya, dia jelaskan semua tanpa malu-malu, karena dia merasa aman di lingkungan di mana kami berada. Ratusan, kadang-kadang ribuan jamaah mendengarkan, dan mereka sangat senang. Karena mereka menemukan ulama yang sejati, menemukan orang yang jujur, orang yang Allah menyebutnya minal dzulumati ilan nur, orang yang berhijrah dari kegelapan menuju cahaya. Gemblek mengatakan, dulu saya sehari bisa mendapatkan sekian juta, dan dalam beberapa jam sekian juta itu terbakar karena uang yang saya dapatkan adalah uang iblis. Sekarang saya berjualan bebek goreng dengan laba 5.000, 10.000 sehari. Tapi saya merasakan bahwa 5.000 laba saya sekarang ini jauh lebih bermakna, jauh lebih nikmat, jauh lebih berkat dibanding jutaan, puluhan juta, ratusan juta yang pernah dulu saya dapatkan. Karena uang yang saya dapatkan sekarang adalah uang malaikat. Semua jamaah di acara-acara kami di Jogja tidak pernah mendengar, tidak pernah menangis, tidak pernah tertusuk hatinya oleh kearifan dan oleh kenyataan hidup seperti itu. Padahal sebelumnya banyak ulama-ulama, kaum intelektual yang datang kepada mereka. Tapi ranking pertama, rating pertama bagi para jamaah, yang terbaik yang pernah memberi pengajian adalah Profesor Gemblek. Tapi ini bukan saran supaya Anda ke Nusa Kambangan lah ya.